Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pelajaran kitab Mahiyah Salafiyah yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, siapa yang mau menyebutkan faedah dari pelajaran kita sebelumnya? Tafadhol. Sikap pertengahan antara ghulu dan al-jafa. Apa ini? Sebagai apa sifat ini? Bentuk apa? Nah, sikap pertengahan antara ghulu dan jafa bagi siapa ini? Yang punya sifat itu siapa? Salafiyah, salafiyun, ahlu sunnah wal jamaah. Nah, ahsan Allah barik. Faedah kedua, bahwasanya umat yang berpegang teguh atas perintah Allah adalah ahlul hadis. Ahlul itu ahlus sunnah wal jamaah. Yang berpegang teguh dengan perintah Allah adalah ahlus sunnah wal jamaah, ahlul hadis. Naam, ahsanta. Allah barik fiik. Faedah ketiga, yang benar-benar mencari ilmu yang hak siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Nah, sebagaimana ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din," sampai akhir hadis. Nah. Faedah keempat terakhir, 6. Bersemangat untuk bersatu di atas al-haq dan dengan al-haq. 6. Ahsanta barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Kita lanjutkan insyaallah. Berkata Syekh hafizahullah taala, setelah beliau mengatakan bahwasannya berbagai ma'alim ini dalilnya sangat banyak dari nas, hadis maupun sunnah, begitu pula sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi yang memperhatikannya, bagi yang memperhatikannya. Kemudian beliau menyebutkan sebuah hadis yang mencakup secara keumuman berbagai karakteristik tersebut, yaitu hadis Al-Irbat ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala radhiyallahu anhu wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan kepada kami, sebuah mau'izah, sebuah wejangan yang membuat hati kami bergetar, Wa dharafat minha al-uyun, begitu pula membuat mata kami meneteskan air mata. Faqulna ya Rasulullah, maka kami pun berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina, seakan-akan ini adalah wasiatnya orang yang mau berpisah. Fa'awsina, maka berikanlah wasiat kepada kami. Berarti kalau orang yang ingin berpisah, tentu mau'izah yang akan disampaikan itu mau'izah yang penting-penting dan sangat penting. Nah, karena setelah itu orang yang akan berpisah itu akan pergi, akan meninggalkan yang lainnya. Qala usikum bitaqwallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diminta wasiat tersebut, qala usikum bitaqwallah. Aku wasiati kalian dengan taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqwa sebagaimana telah kita ketahui bersama adalah melakukan sebuah amalan di atas ilmu, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas ilmu, karena khawatir akan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqwa merupakan definisi yang sangat jami', yang sangat mencakup. 6. Was-sam'i wat-tha'ah. Begitu pula aku wasiati kalian untuk mendengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Walaupun yang memerintah kalian, yang memerintahkan kalian adalah 'abdun, hamba sahaya, budak. Dalam sebuah lafaz dikatakan abdun habasyi, hamba sahaya dari negeri Habasyah, yang berkulit hitam, yang mungkin keriting rambutnya. Nah, walaupun budak dari negeri Habasyah, Ethiopia, Afrika, tetap kalian mendengar dan taat kepada pemerintah kalian, pemerintah yang sah. 6. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Karena barang siapa yang hidup di antara kalian, 6, sepeninggalku, maka dia akan melihat berbagai perpecahan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka wajib atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin. Para khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin. Yang mendapatkan petunjuk, yang terbimbing, mereka-mereka para sahabat radhiyallahu anhum wa ala ra'sihim al-khulafa al-arba'ah, para khalifah yang empat, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum. Naam. Nanti insyaallah beliau akan menjelaskan berbagai faedah yang beliau keluarkan dari hadis ini. Addu 'alaiha bin nawajidh. Gigitlah itu semua dengan gigi geraham kalian. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah dengan kata alaikum. Alaikum yang pertama. ditambah dengan kalimat addu 'alaiha, gigit dengan gigi geraham kalian, jangan kalian lepas sekali-kali. Nah, ini telah kita pelajari sisi hukum kewajiban mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula sunnahnya para khulafa ar-rasyidun. Wa iyyakum muhdatsatil umur, ditambah lagi iyyakum muhdatsatil umur, peringatan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang diada-adakan dalam urusan agama. Nah, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada perkaranya dari kami, tidak ada tuntunannya dari kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Dalam lafaz lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami, perkara kami, urusan agama yang sebenarnya tidak bukan dari agama tersebut, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Maka di sini peringatan bagi kita semua untuk menghindari perkara-perkara yang diada-adakan dalam urusan agama. Dalam urusan syariat, walaupun itu anggapan baik dari kita, nah, oh ini kayaknya baik, ini kayaknya bagus, ini kan zikir, ini kan ucapan la ilaha illallah, ini kan tasbih, ini kan tahmid, anggapan baik dari kita, padahal cara-caranya menyelisihi, belum pernah ada tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata al-Imam Syafi'i rahimahullah, man istahsana faqad syara. Barang siapa yang menganggap baik, patokannya dengan istihsanat, anggapan-anggapan baik, enggak punya prinsip dalil, maka dia sudah membuat syariat baru. Sudah membuat syariat baru. Nah, ma'ruf kisah Ibnu Mas'ud ketika menghadapi atau mendapati sebuah kaum, ya, yang berzikir dengan kerikil, punya imam di depannya memimpin, sabbihu mi'ah, hamidu mi'ah, kabbiru mi'ah, hallilu mi'ah. Nah, kemudian yang lainnya pun mengikuti sang imam tersebut. Nah, fa inna kulla bid'atin dalalah, karena semua kebid'ahan merupakan bentuk kesesatan. Wa fi riwayah wa kullu dhalalatin finnar. Naam, qala hafizahullahu ta'ala. Fata'ammal ma'i barakallahu fik. Ma fi hadzal haditsil jami' min al-fawaidil mudhhirati li ma'alimi hadzal manhajis salafi. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, maka perhatikanlah, barakallahu fik, bersama saya, apa yang terkandung dalam hadis yang mencakup ini dari berbagai faedah-faedah yang menampakkan berbagai karakteristik manhaj salafi. Qala fa fihi, di dalam hadis tersebut terdapat al-wasiyyatu bi taqwallahi azza wa jal, wa fi infadhiha tahqiqun lil 'ubudiyyati lillahi jalla wa ala. Naam, wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum bitaqwallah. Wasiat untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Maka ketika melakukan, menerapkan takwa kepada Allah, ada bentuk menerapkan ubudiyah, peribadatan, penghambaan kepada Allah Jalla wa Ala. Naam. Takwa itulah sebenar-benarnya peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengamalkan dengan ilmu, dengan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghindari larangan Allah dengan ilmu karena khawatir akan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini merupakan konsekuensi syahadat kita la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna ilah? Al-ma'luh, yang diibadahi. Al-ma'luh, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, al-ma'bud hubban wa ta'ziman, yang diibadahi karena cinta dan pengagungan kepadanya. Itu artinya apa? Ilah, ilahun, Allah, zat yang diibadahi karena dasar cinta dan pengagungan. Maka yang cinta kepada sesuatu, tentu dia akan mengikuti sesuatu tersebut. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa fihi, dalam hadis tersebut pula, al-wasiyyatu wal amru biluzumi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam wa fi infadhiha tahqiqu tajrid al-ittiba'i li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wasiat dan perintah untuk berpegang kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Was-sam'i wat-ta'ah, wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyi fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati. Dalam melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat sikap menerapkan hanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajrid artinya apa? Hanya memurnikan, menunggalkan, sikap beritiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Hanya beliau alaihi salatu wasallam yang boleh kita panuti, yang boleh kita ikuti kesana kemari sabdanya, perilakunya, perbuatannya kita panuti. Maka dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita menerapkan hal itu. Naam. Itu karakteristik yang kedua. Ya, yang kedua. Sesuai urutan yang disebutkan oleh Syekh Al-Bukhari hafizahullah taala. Wa fihi, di dalam hadis tersebut pula, al-wasiyyatu wal-amru biluzumi sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wasiat dan perintah untuk berpegang kepada sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Wa fi infadhi dhalika tahqiqun liluzumi fahmi salafi radiyallahu anhum kama marra. Dalam melakukan hal itu, berpegang kepada sunnahnya para khulafa, terdapat sikap menerapkan perkara memahami sesuai dengan pemahaman para salaf. Nah, artinya kalau kita mengikuti para khulafa ar-rasyidin, maka kita sedang menerapkan sikap berpegang kepada pemahaman para salaf. Siapa para khulafa ar-rasyidun? Sahabat tabi'in atau tabi'ut tabi'in? Ahmad. Khulafa ar-rasyidun itu siapa? Sahabat tabi'in apa tabi'ut tabi'in? Hah? Sahabat ya? Para sahabat radhiyallahu anhum. Qala wa fihi, di dalam hadis itu pula, at-tahdhiru minal bid'ah, peringatan dari kebid'ahan. Wa fi infadhihi tahqiqut tahdhiri minal bid'ah wal hadhar minha wa min ahliha. Dalam melakukan hal itu terdapat sikap menerapkan, memperingati dari kebid'ahan yang ada, dan sikap waspada darinya dan dari para pelakunya. Nah, menerapkan peringatan kepada bid'ah dan waspada kepada bid'ah tersebut dan para pelakunya. Hati-hati. Nah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingati kita dari Dajjal. Karena kenapa? Besarnya perkara Dajjal, bahayanya syubhat dia. Nah. Sampai-sampai Dajjal dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Allah kasih artinya ujian bagi manusia. Dia perintahkan langit untuk turun hujan. Untuk menumbuhkan tumbuhan-tumbuhannya, tanah ini tumbuh dia. Dia perintahkan untuk gersang tanah sebuah negeri, gersang tanah tersebut. Bahkan Dajjal dengan tipu dayanya menipu manusia, menghidupkan, seakan-akan menghidupkan orang tua yang sudah mati. Dia punya syaitan, Dajjal. Kemudian kata Dajjal kepada seseorang tersebut, bagaimana kalau saya bisa menghidupkan orang tuamu? Apakah kamu mau beriman sama saya? Kata orang tersebut, iya. Maka Dajjal punya syaitan. Syaitan ini menyerupai dua orang tua, ayah ibu orang tersebut. Bahkan bukan sampai di situ saja, syaitan yang menyamar tadi, yang seakan-akan ayah dan ibunya, memerintahkan orang tersebut untuk mentaati Dajjal, dan dia mengatakan fa innahu rabbuk, karena dia adalah Tuhanmu. Nah, maka ini bahayanya apa? Syubhat. Sehingga Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala berdalil dengan hadis tersebut akan wajibnya menjauhi syubhat, menjauhi ahlul bid'ah. Karena kenapa? Syubhat itu bisa merasuk kepada seseorang, seperti orang kerasukan. Nah, bahaya. Ini Maka hati-hati dari namanya bid'ah dan pelaku kebid'ahan. Oh enggak, dia cuma ngajar fikih kok. Siapa tahu dia menyebarkan di tengah-tengah pelajaran fikihnya hal-hal yang mungkar. Maka yang punya syekh salafi, yang punya guru salafi, enggak ada keperluan kita kepada mereka. Enggak punya hajat kepada mereka. Naam, wa fihi aidan. Di dalam hadis tersebut pula, anna man lazima sunnata bi fahmi salafi haqqaqa al-wasatiyyata asy-syar'iyyata wal haqiqata bainal ghuluwi wal jafaa wa kana 'alal wasati baina tarafay naqid. Barang siapa yang menetapi sunnah, yang berpegang kepada sunnah dengan pemahaman salaf, dia memahami sunnah dengan pemahamannya siapa? Salaf. Bukan dengan akal, bukan dengan pemahaman manusia si fulan atau allan, bukan dengan aro, pendapat-pendapat manusia, orang. Maka dia telah menerapkan al-wasatiyah asy-syar'iyyah, sikap pertengahan yang syar'i. Karena di antara manusia ada yang mengatakan menurut mereka wasatiyah, tapi wasatiyah yang bukan syar'iyah. Seperti kaidah-kaidahnya siapa? Hizbiyin. Najtami'u fi ma ittafaqna 'alayh wa na'dzuru ba'dana ba'dan fi ma ikhtalafna fi. Kita bersatu, berkumpul pada perkara-perkara yang kita bersepakat padanya, dan kita kasih uzur di antara kita ini hal-hal yang merupakan perselisihan di antara kita. Kasih uzur. Namanya juga manusia. Begini, begitu. Artinya apa dengan itu? Mereka ingin menafikan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Mau menafikan, mau menghilangkan syariat amar ma'ruf nahi mungkar. Sudah, maklumi saja dia. Namanya juga perselisihan. Jadi enggak boleh mengingkari. Itu maunya mereka. Siapa ini? Hizbiyun. Anggapan mereka itu apa? Adil, pertengahan. Gak usah ekstrim-ekstrim kamu. Ahlu tahdzir dan seterusnya. Nah, wal haqiqata bainal ghuluwi wal jafa. Hakikat antara ghulu dan jafa. Wa kana 'alal wasati baina tarafay naqid. Orang-orang yang memahami sunnah dengan pemahaman salaf, mereka berada di pertengahan di antara dua tepi yang berseberangan. Di pertengahan di antara dua tepi yang berseberangan, yang ini ke sana, yang itu ke sana. Ahlus sunnah wal jamaah di tengah-tengah. Nah, orangnya mu'tadil, orang yang pertengahan, orang yang betul-betul adil dalam menghukumi. Nah. Qala hafizahullah wa fihi aidan. Di dalam hadis tersebut pula, at-tahdhiru min al-furqati wal ikhtilafil madhmum. Peringatan dari perpecahan dan perselisihan yang tercela. لقوله صلى الله عليه وسلم فسيرى اختلافا كثيرا. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapati, melihat perpecahan yang sangat banyak. Nah, telah kita pelajari saya ingat ana tentang adanya perpecahan yang bersifat lain, yang bersifat ma'dzur, diberikan udzur padanya. Disebut juga oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah dalam Lumatul I'tiqad sebagai perpecahan yang mahmud, yang terpuji. Karena kenapa? Yang berselisih di situ semuanya terpuji. Dalam hal ini siapa? Para ulama. Ulama ini berselisih bahwasannya setelah bangkit dari rukuk maka bersedekap. Yang ini tidak bersedekap. Ini ikhtilaf yang apa? Mahmud. Masing-masing di antara mereka apa? Merupakan ahli dalam beristimbat, mengambil hukum. Yang benar dapat satu, yang benar mendapat dua pahala, yang benar mendapat satu pahala. Walaupun seperti itu, bagi kita semua, bagi mereka yang mengetahui al-haq, maka tetap harus mengikuti siapa? Al-haq. Tidak boleh kita berta'asub kepada satu pihak. Di mana inilah sikap berselisih yang tercela, berta'asub kepada syekh, kepada ustadz, kepada guru, kepada sebuah ra'yu, kepada sebuah pendapat, kepada sebuah madhab. Ini perpecahan, ta'asub yang merupakan perangai tercela. Jangan kita berta'asub kepada syakhs, kepada seseorang. Fulan mahbubun ilaina wal ahq wal haqqu ahabbu ilaina. Seseorang mungkin kita cintai, tapi al haq lebih kita cintai, melebihi siapapun. Faman lazima amina al ikhtilaf al kathira. Barang siapa yang berpegang kepada itu, kepada sunnah, kepada salafiyah, maka dia aman dari perpecahan yang banyak. Qala wa hadha at-tawjihun nabawiyyu yatadammanu nassan wa istinbatan al-amra bil ijtima'i wal i'tilafi bil haqq wa 'alal haqq wa lil haqq. Arahan nabawi ini, petunjuk nabawi ini secara nas dan istimbat hukum mengandung perintah untuk bersatu dan berkumpul bil haq, dengan cara yang hak, wa alal haq, di atas al haq itu, komitmen di atasnya, walil haq, dan untuk al haq. Dengan cara yang hak dan istiqamah di atasnya, dan begitu pula lil haq, untuk al haq, bukan untuk pribadi. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, fa'alaikum bisunnati, sampai kalimat addu alaiha, addu alaiha. Wajib atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku, sampai lafad addu alaiha bin nawajid, gigitlah itu semua dengan gigi geraham kalian. Naam. Jadi berbagai perkara ma'alim yang telah disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala, naam, terkumpul pada sebuah hadis yang mulia, Al-Irbat ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Masih ucapan Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala, qala wa minal ma'lumil bayyin annahu la yumkinu tatbiqu hadhihi al-ma'ani wa dhuhuru hadhihi as-simat illa bil ilm asy-syar'i an-nafi'. Dan termasuk perkara yang dimaklumi dan jelas, enggak mungkin untuk mempraktikkan makna-makna yang terkandung dalam hadis tersebut, baik itu perintah untuk bertakwa, naam, supaya bisa menerapkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, begitupun seterusnya sampai beberapa poin yang lainnya, itu semua tidak bisa kita praktekkan, terapkan, dan enggak akan tampak tanda-tanda tersebut kecuali dengan ilmu syar'i yang nafi', yang bermanfaat. Tanpa ilmu enggak bisa. Mau bertakwa, mau berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau menghindari kebid'ahan, mau mentahdzir darinya dan dari para pelakunya, begitu pula berkumpul bersatu di atas al-haq bil haq walil haq, tidak mungkin bisa kecuali dengan ilmu syar'i yang bermanfaat. Maka itulah poin yang keberapa, yang tasi', ya, yang kesembilan, al-hirsu ala tahsil al-ilmi nafi' wa nashrihi bainan nasi wa da'watihim ilaihi ma'as sabri ala al-adhafi. Mana poin yang ke-10? Dinukil ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah, qala al-imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, الخير والسعادة والصلاح والكمال منحصر في نوعين. Kebaikan, kebahagiaan, begitu pula kesalehan dan kesempurnaan terbatas pada dua macam hal. Fil ilmi nafi' wal amali salih. Yang pertama pada ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua beramal salih, mengamalkan ilmunya. Kebaikan, kesempurnaan, kebahagiaan, kesalehan terbatas pada dua hal, yaitu berilmu yang bermanfaat dan begitu pula beramal salih. Dan itulah poin yang ke 10, al-amalu bil ilmi. Al-amalu bil ilmi. Naam. Maka penting bagi kita semua untuk memperhatikan 10 hal tersebut, yang merupakan mizah, ciri khusus yang membedakan antara ahlus sunnah dengan yang lainnya, yang merupakan simatuhum, yang merupakan tanda-tanda ahlus sunnah wal jamaah, karakteristik mereka. Nah, bagi kita semua wajib untuk memilikinya. Nah, karena kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat seakan wasiat orang yang mau berpisah, mau'idhatu muwaddi'. Nah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan sighah-sighah, dengan konteks-konteks yang menunjukkan hukumnya wajib. Berikutnya beliau hafizahullah taala mengatakan, "Wa minal adillati ala hadhihi as-simati aw ala ba'dihha." Di antara dalil-dalil tentang sifat-sifat tersebut, perangai-perangai tersebut, atau sebagiannya. Di sini beliau hafizahullah ta'ala akan menyebutkan sebagian dalil berbagai perangai tersebut. Yang pertama yaitu qaulullah ta'ala amiran bil i'tisami bihablihil matin wa muhadziran min tarkihi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk beri'tisam, berpegang teguh dengan tali Allah yang matin, yang kokoh, dan mentahdzir dari sikap meninggalkan tali Allah yang kokoh tersebut. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya, wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah. Wa qala munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, nah, dengan penuh ketundukan, kembali kepada Allah, bertaubat kepadanya, dengan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Wa la takunu minal musyrikin, dan jangan kalian seperti orang-orang musyrikin. Yang setelah itu Allah menjelaskan bagaimana perangainya orang-orang musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum, di mana mereka ini orang-orang yang memecah belah agama mereka. As-Sa'di rahimahullah, Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya, minal ladzina farraqu dinahum, di mana mereka orang-orang yang memecah belah agama mereka. Beliau mengatakan, ma'a annad-dina wahidun, padahal agama itu berapa? Satu. Wa huwa ikhlasul ibadah lillahi wahdah, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya satu, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haula'il musyrikuna farraqu, maka mereka kaum musyrikin merusak, mencerai-beraikan agama tersebut. Naam. Minhum man ya'budul authan, di antara mereka ada yang beribadah kepada al-authan wal asnam, kepada enam berhala-berhala, begitu pula patung-patung. Di antara mereka pula ada yang beribadah kepada asy-syams wal qamar, matahari maupun bulan. Ada yang pula yang beribadah kepada para wali, orang-orang saleh, dan di antara mereka pula ada yang beragama Yahudi maupun Nasara. Wa kanu syi'an, dan mereka ini bersyiah-syiah, berhizib-hizib, berkelompok-kelompok. Kata beliau rahimahullah, kullu firqatin min firaqis syirki ta'allafat wa ta'assabat ala nasri ma ma'aha min al-batili wa munabadzati ghairihim wa muharabatihim. Setiap kelompok tadi yang berpecah-pecah itu, Naam. Masing-masingnya berkumpul, berta'assub, berfanatik untuk membela apa yang mereka bawa. Yang beribadah kepada patung, berhala, naam, membela apa yang mereka punya. Yang beribadah asy-syams wal qamar pun seperti itu. Yang beribadah kepada para wali pun seperti itu. Membela apa-apa yang mereka miliki dari kebatilan yang ada. Begitu pula mereka pun akan memerangi dan memusuhi orang-orang selain mereka. Bahkan di antara mereka sendiri pun saling bermusuhan, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Nah, makanya setelah itu Allah mengatakan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang mereka miliki. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hakikatnya agama itu satu. Kemudian mereka-mereka itulah yang kemudian memecah belah agama ini. Yang memecah belah persatuan. Nah, membuat perkara-perkara di luar agama, di luar syariat, di luar tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di luar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Tadi seperti kaum musyrikin, yang ini mau beribadah kepada ini, yang ini mau beribadah kepada itu. Padahal apa Allah perintahkan? Ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan seperti mereka. Ikuti al-haq, jalani al-kitab wa sunnah dengan pemahaman para salaf, karena itulah al-haq. Maka mereka-mereka yang menyelisih itu, mereka lah yang memecah belah. Minal ladzina farraqu dinahum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini dari kita. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.